Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid dan Bapak-Bapak dari rombongan masjid yang lain, yang saya hormati dan saya sayangi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur yang tiada terhingga dan puji yang tiada terbatas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izin dan rahmatnya, malam hari ini kita diberi kesempatan, diberi kemauan, diberi kesehatan, diberi keadaan yang baik untuk berkumpul di masjid ini, di halaman masjid ini, atau di muka masjid ini, di dalam rangka amal soleh, yaitu tabligh akbar atau melaksanakan majelis ilmu. Ilmu yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah ilmu yang paling mulia. Para ulama mengatakan ilmu syari atau ilmu mamduh, yaitu ilmu yang mulia dan ilmu yang terpuji, yaitu ilmu din, yaitu ilmu tentang dinul Islam. Ilmu din, ilmu syariat itu disebut ilmu syari oleh para ulama karena ilmu ini langsung turun dari Allah, bukan hasil penyelidikan manusia, tetapi langsung diajarkan oleh Allah SWT kepada hambanya lewat para utusannya, lewat para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu syarif atau ilmu dinul Islam ini adalah ilmu yang mengandung kebenaran mutlak, ya. Isinya adalah kebenaran mutlak. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memuji orang yang sedang menuntut ilmu ini, mempelajari ilmu ini, bahkan dihormati oleh para malaikat. Sehingga Rasulullah bersabda, wa innal malaikata la tazahu ajnihataha ridhalu talibil ilm. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho, hormat kepada orang yang berkumpul sedang menuntut ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu syariat, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Inilah ilmu yang paling mulia di dunia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang oleh Allah akan diberi kebaikan, orang itu diberi paham tentang adil, diberi paham tentang ikhlas, diberi paham tentang Quran Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kalau orang-orang Islam diberi oleh Allah harta, anak, dan kedudukan, belum tentu kebaikan. Lalu apa arti pemberian Allah yang nilainya baik, seperti disebut Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah akan memberi kebaikan, orang itu diberi paham tentang Islam. Nah, kalau sudah diberi paham Islam, meskipun hartanya sedikit, kedudukan tidak punya, hanya jadi rakyat biasa, bahkan kerjaannya pun kasar, jadi kuli misalnya, tapi paham Islam, itu diberi kebaikan. Itu namanya diberi kebaikan. Ya, begitu. Karena kebaikan itu ukurannya Islam. Siapa yang paham Islam, mengamalkan Islam, berarti itu diberi kebaikan oleh Allah. Nah, kalau orang kafir diberi hidayah masuk Islam, nah itu namanya diberi kebaikan. Kalau orang kafir dimudahkan harta, makin mudah hartanya, makin besar siksanya dunia. Kapan Allah memberikan kebaikan pada orang kafir? Kalau orang itu diberi petunjuk sehingga masuk Islam, itu artinya diberi kebaikan. Kalau orang Islam diberi paham tentang Islam, itu namanya diberi kebaikan. Inilah bapak-bapak yang harus kita pahami. Oleh karena itu kita harus mengerti apa ukuran kebaikan. Maka saking pentingnya ilmu Islam, dinul Islam, sampai Rasulullah juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu itu orang yang belajar Qur'an dan orang yang mengajar Qur'an. Itu sebaik-baik orang. Sebaik-baik murid itu orang yang belajar Qur'an. Sebaik-baik guru orang yang mengajar Qur'an. Lu apa ilmu yang lain enggak baik? Ilmu yang lain juga baik. Tapi belum tentu baik yang sebenarnya. Ilmu-ilmu yang lain itu, ilmu pengetahuan itu jadi baik kalau dibimbing Quran. Kalau yang memegang ilmu itu hatinya ada apa kok? Cahaya Quran. Artinya yang memegang ilmu itu orang beriman, sehingga ilmunya itu menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Tapi kalau yang memegang ilmu itu orang kafir, maka ilmunya digunakan untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Jadi seperti alanya. Coba seperti orang kafir sekarang ini. Ya, seperti orang kafir sekarang ini itu, Amerika dan sebagainya itu, teknologi tingginya, ketinggian teknologi modern alat semua digunakan untuk kerusakan. Ya, untuk kerusakan. Kekayaannya, uangnya begitu berhamburan banyak sekali Amerika itu, dan konco-konconya teknologinya begitu tinggi digunakan untuk berbuat kemungkaran, kedoliman, kerusakan di bumi. Ya, nah, jadi ilmu pengetahuan itu netral. Ya, belum tentu baik, juga belum tentu jelek. Tergantung siapa yang memanfaatkan. Kalau yang memanfaatkan mengerti Quran, ilmu itu menjadi kebaikan. Tapi kalau yang pedang itu tidak mengerti Quran, orang kafir, mesti alat kerusakan. Itu sebabnya Rasulullah sebaik-baik belajar Quran itu, sebaik-baik mengajar Quran. Karena itu ibarat mobil itu sopir. Mobil itu hanya tugasnya jalan. Mesin itu tuh, ilmu pengetahuan itu mesin. Tugasnya mesin apa? Tugasnya mesin menggerakkan mobil jalan. Itu tugasnya. Nggak ngerti belok kanan, nggak sepokoknya dorong jalan. Ya, maka kalau mobil di tidak ada sopir, ya nabrak-nabrak ke sungai, ya sungai. Pokoknya mesin yang penting saya menjalankan. Mau jumlah sungai tidak berapa, pokoknya tugasnya menjalankan. Karena tidak ada yang nutupin, yang menunjukkan jalan yang benar, akhirnya tidak sampai tujuan terjerumus dalam sungai. Lah sopirnya itu Al-Quran. Gitu, sopirnya ilmu pengetahuan itu Al-Quran. Maka kalau ilmu pengetahuan tanpa Al-Quran seperti mobil tanpa sopir, nabrak-nabrak gak karuan, atau mobil tapi sopirnya buta, sopirnya buta, ya, ya mesti nabrak-nabrak lah, begitulah. Ya, pentingnya ilmu ini, maka sampai Rasulullah mewajibkan thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu Quran. Maka kalau orang Islam tidak mau belajar ilmu, dia berdosa. Jadi maksud yang diwajibkan oleh Rasulullah pada setiap orang itu ilmu Quran itu dulu. Tentu masing-masing menurut kemampuannya. Paling tidak untuk melaksanakan, untuk memahami kewajibannya apa hidup ini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu pentingnya majelis ilmu. Pentingnya tahlik majelis ilmu, dan ilmu yang kita pelajari dalam majelis ilmu itu ilmu syari. Ulama mengatakan ilmu yang mulia. Maka ini jangan sampai ilmu yang diberikan kepada kita ini kita sia-siakan. Bahkan Nabi bersabda, Rasulullah pernah bersabda, wa innal anbiya ala yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang mewariskan dinar maupun dirham, artinya uang emas, artinya harta. Tidak ada nabi mewariskan harta kepada umatnya, itu tidak ada. Termasuk nabi kita Muhammad, tidak mewariskan kepada kita harta. Ya, sesungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan harta. Walakin warasul ilma, tapi setiap nabi mewariskan ilmu kepada umatnya. Ya, termasuk nabi kita Muhammad mewariskan ilmu kepada kita. Yaitu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu warisannya nabi. Ya, setiap nabi mewariskan ilmu. Faman akhodabihi, faman akhodabi hasbin wafir. Maka barang siapa yang berhasil menerima warisan itu, sungguh dia telah menerima kekayaan yang luar biasa. Nah, begitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk terus menerus thalabul ilmi, memahami Islam, memahami Quran Sunnah, kemudian diamalkan. Itulah arti kejayaan hidup, ya. Letaknya di situ, harta dan sebagainya itu hanya alat, ya. Itu hanya alat. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesempatan tahlil akbar malam hari ini, saya akan menerangkan apa hubungannya musibah dan tarekat. Karena sekarang ini panen musibah, sedang panen musibah, ya, sedang musim apa? Musibah di mana-mana. Musibah kemarin di Aceh tsunami. Habis itu di Jogja gempa. Habis itu di Pasuruan lumpur, sampai menjadi Kuala Lumpur hari ini. Nah, ya kan? Nah itu. Kemudian belum lagi pesawat kegelumuk ke laut hilang sampai hari ini. Ya kan? Nggak ketemu kan pesawat itu? Lagi pula pesawat jatuh. Kereta api anjlok. Baru-baru ini kemarin malah anjlok lagi. Karena tanahnya longsor, relnya itu kereta apinya guling. Ya. Banyak sekali musibah. Ya kan? Nah itu. Banjir lagi, Pak. Kalah banjir, enggak bisa ngitung. Ya. Apa itu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua bencana dan musibah itu harus ditinjau dari dua segi. Satu dari segi ilmu, ilmu pengetahuan. Dua dari segi syariat. ya. Jadi setiap ilmu pengetahuan kita pelajari. Oh, banjir itu sebabnya hutang gundul, ya kan? Nah, maka lalu dibuat tindakan jangan sampai hutang itu gundul supaya tidak mudah. Oh, gempa itu sebabnya begini-begini, lalu dihindari. Begitu selanjutnya. Tapi itu saja tidak cukup. Mengapa kok Allah menakdirkan hutang gundul? Mengapa kok Allah menakdirkan itu runtuh, ada gempa? Mengapa begitu? Itu mesti ada sebab lain. Tidak cukup hanya dengan ilmu. Maka harus ditinjau dari syariat. Jadi syariat, Allah mengabangkan, menerangkan dalam Quran bahwasanya bencana dunia itu akibat kemungkaran. Selama kemungkaran itu ada, mesti efeknya bencana. Ada maksiat, mesti ada bencana. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya. Jadi hubungannya bencana dengan maksiat, ya. Kalau banyak maksiat, banyak bencana. Setiap ada maksiat, mesti menularkan bencana dunia. Di dalam Al-Quran ada beberapa keterangan, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaktibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Iman saja tidak cukup, harus takwa. Iman itu apa artinya? Mempercayai kebenaran syariat Islam. Itu namanya iman. Aku percaya bahwa kebenaran itu syariat Islam. Hanya syariat Islam yang benar. Di luar syariat Islam tidak benar kecuali yang cocok dengan syariat. Itu namanya iman. Tapi percaya itu saja tidak cukup, harus takwa. Artinya syariat itu diamalkan. Ya, kalau penduduk negeri itu beriman kepada Islam lalu mengamalkan Islam, kami buka berkah dari langit dan bumi. Allah tidak bilang kami buka rezeki, ya, tapi berkah, ya, barokah, ya, tidak bilang rezeki. Karena apa? Karena semua diberi rezeki. Karena rezeki itu keperluan hidup. Orang yang baik diberi rezeki, gajian juga diberi rezeki, preman diberi rezeki, kiai diberi rezeki, iya kan? Setan dosus itu juga diberi rezeki. Kafir-kafir yang di mana-mana yang bikin rusak itu diberi rezeki oleh Allah. Orang beri kadang-kadang rezeki malah kafir jadi banyak lagi. Kadang-kadang, iya kan? Itu tadi. Tapi tidak ada berkat. Lah yang dijanjikan orang beriman itu rezeki yang ada barokah. Betul? Artinya rezeki itu membawa ketentraman. Rezeki yang ada barokah. Jadi belum tentu kemakmuran itu baik. Belum tentu. Makmurnya orang barat tidak membawa baik. Karena bunuh diri. Belum selari, saya pernah ke Australia itu banyak orang bunuh diri, saya heran. Kalau di Indonesia orang bunuh diri karena kelaparan tidak dapat kerja. Kalau di sana tidak. Mudah itu. Rezeki, masya Allah. Orang tidak kurang, tapi bunuh diri. Hatinya kusuk. Karena rezekinya tidak ada barokah. Tidak membawa ketenteraman. Ya. Rezekinya membawa doa umatnya itu rusak moralnya di Amerika dan sebagainya itu. Tidak membawa ketentraman seperti rakyat yang dibimbing oleh para rasul. Karena rezekinya tidak ada barokah. Maka rezeki yang ada barokah itu rezeki yang diberikan kepada orang beriman dan bertakwa. Ya? Jadi kalau negeri kita ingin makmur yang penuh berkah, itu syaratnya beriman dan bertakwa. Artinya beriman mempercayai kebenaran Islam, lalu mengatur, selalu mengamalkan Islam itu sendiri. Jadi negara ini diatur dengan hukum Islam 100%, baru itu akan turun berkat dari langit dan bumi. Tapi sekarang gimana? Katanya negara Indonesia itu kaya. Memang kaya, bukan katanya. Indonesia itu kaya. Bumi yang kaya, tambangnya juga kaya, langit apa, lautnya juga kaya. Tapi rakyatnya miskin. Ya, itu menunjukkan memang tidak ada barokah. Ya, jadi ibarat titik masih di atas pasti. Ya, atau titik masih kehausan di atas air, di atas air kok bisa mati kehausan. Ya, itulah bangsa Indonesia. Karena rezekinya tidak ada barokahnya, kekayaannya tidak ada barokahnya. Soalnya apa? Yang penting tidak bertakwa. Mungkin yang beriman tidak ada, presidennya pun beriman. Kalau kita tanya Pak Presiden, saudara percaya tidak pada Allah? Oh percaya. Maka kalau nuzulul Quran, Maulud Nabi mesti diadakan di istana. Allah itu di tinggi langit. Allah benar, Quran itu di tinggi langit. Nabi Muhammad kalau Maulud Nabi itu tinggi langit. Tapi tidak dipraktekkan. Ya, syariatnya tidak dipraktekkan, sunnah Nabi tidak diamalkan. Ah, hanya beriman tok mulut, tapi tidak bertakwa, maka tidak diturunkan berkah. Akhirnya diturunkan malah kesulitan, ya kan? Macam-macam kesulitan. Ada anak sakit busung, lapar aja ini, ada orang makan nonggol pisang, macam-macam. Ya, masya Allah di Indonesia ini. Karena apa? Rezekinya tidak barokah. Karena bangsanya ini Indonesia ini tidak beriman dan bertakwa. Nah, jadi kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, tidak ada bencana. Ya, tidak ada bencana kelaparan, bencana penyakit macam-macam, tidak ada. Ya, kalau gitu. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Ya, yang dimaksud mendustakan bagaimana? Percaya ini benar tapi tidak mau ngamalkan, itu juga mendustakan. Seperti Indonesia ini mendustakan syariat Islam. Indonesia ini mendustakan, bukan membenarkan. Membenarkan teori, tapi prakteknya tidak diamalkan, itu mendustakan itu. Ya, orang yang percaya dengan mulut tapi tidak mau mengamalkan itu namanya mendustakan. Ya, itu mendustakan bukan sekedar mendustakan dengan mulut. Mendustakan yang paling berat itu mendustakan dengan amal. Mulut yang memuji-muji Allah tapi syariatnya dibuang, itu namanya mendustakan. Nah, fa'akhadnahum, maka kami turunkan siksa berupa macam-macam bencana, itu baru dunia, belum akhirat nanti. Dimakan ujak sibun karena sebab perbuatan mereka. Ya, mereka mendustakan lalu berbuat tanpa melanggar syariat, melanggar aturan Allah, turunlah bencana. Itu baru dunia, itu baru istilahnya bencana ini bencana. Istilahnya orang beli itu baru digorok saja, diberi apa? Bayar pertama dulu. Ya, itu adabul adna namanya dalam Quran. Nanti ada lagi adabul akbar, ya, yaitu adab yang dekat nanti akan kecil, nanti akan adab yang besar di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah, jadi berdasarkan ayat ini bencana itu karena mendustakan. Ya, apabila kita mendustakan syariat, mesti ada bencana. Yang dimaksud mendustakan itu tadi bukan sekedar mendustakan mulut, tapi juga mendustakan dengan perbuatan. Mulutnya membenarkan, tapi perbuatannya tidak mau. Itu juga mendustakan. Indonesia ini mendustakan. Mulai merdeka sampai hari ini, Indonesia mendustakan syariat Islam. Mulai Soekarno sampai Sudoyono. Mulutnya memuji Allah, mulutnya memuji Quran, tapi perbuatannya menolak syariat. Pantas kalau Allah menurunkan siksa. Nah, ini harus kita tahu, sehingga kita nanti berusaha bagaimana menghindari itu, ya kan? Satu. Allah berfirman lagi di dalam surat Ibrahim. Alam taro ilal ladzina badalu nikmatallahi kufran. Tahukah kamu orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Nikmat Allah yang berupa jin diturunkan di Nuh, tidak mau ditolak. Itu artinya menukar nikmat Allah dengan kekafiran. Seperti tadi itu. Kita kan dapat nikmat-nikmat Allah luar biasa. Nikmat kekayaan negara, nikmat hidup, ya, nikmat yang luar biasa diberi, nikmat di Indonesia lagi. Tapi katanya tidak diamalkan, tidak mau diamalkan. Itu namanya menukar nikmat dengan kekafiran. Nah, kalau semua akalu kau mau darul bawar, ya, darul bawar, maka mereka itu melapangkan jalan kaumnya kepada jahannam. Ya, manakala kita orang Islam ini mendustakan atau menukar nikmat dengan kekafiran, yaitu tidak mau melaksanakan syariat, hanya teori-teori saja, berarti melapangkan jalan ke neraka. Ini ancamannya Allah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perlu diperhatikan. Ya, oleh karena itu perjuangan kita itu mesti ke sana nanti. Kemudian di dalam surat yang lain, Allah juga menceritakan, ini suratnya panjang, tidak saya baca, kesimpulannya saja, bahwasanya ada satu cerita, satu negeri yang makmur, namanya negeri Sabah, di Yaman sana, makmur negerinya itu, kebun-kebunnya itu indah, kolam-kolam, lautan, sungai-sungainya jernih, sampai disebut Jaljatun, Pajibatun, Warobun, Wobur, ya. Tapi penduduknya mendustakan ayat-ayat Allah, diberi keterangan tidak mau karena kemakmurannya itu dia tidak nak memperdulikan lagi pengamalan Islam. Dirubah oleh Allah menjadi negeri yang kering, tanaman yang subur enak tadi dirubah menjadi tanaman yang buahnya menjadi pahit, sehingga orang mengalami kesulitan, banjir besar, ya. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu tidak mau kembali kepada syariat Islam, ya, syariat Allah. Meskipun kekayaannya begitu banyak, akhirnya dengan mudah Allah merubah. Ini beberapa ayat yang telah menceritakan kepada kita tentang bagaimana hubungannya azab atau bencana dengan syariat, ya. Nah, begitu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Yang ini kami Rasulullah SAW yakulu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Innan nasa idza ra'au dhalim salam yakudu ala yadaihi.' Sesungguhnya manusia kalau melihat kedzaliman, melihat kemungkaran, melihat maksiat, lalu tidak segera dicegah, tidak segera dicegah. Misalnya di kampung ini ada orang minum-minum, mendem-mendem, tidak segera dicegah, ya, tidak segera dicegah. Aukata ayo amumullahu bi'adabin minhu, dikhawatirkan Allah menurunkan bencana kena semuanya. Yang berbuat maksiat kena, yang tidak berbuat maksiat juga kena. Karena apa? Adanya kedzaliman, adanya kemaksiatan dibiarkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan dia langsung urusannya dia sendiri. Kita sendiri kepada Allah. Itu maksiatnya biar dia tanggung sendiri. Ya di akhirat ditanggung sendiri. Tapi di dunia kena bencana semuanya. Kamu juga kena. Malah kadang hasil yang lain, kalau sudah ada bencana, kamu berdoa tidak diterima. Gara-gara kamu membiarkan kemaksiatan, kamu biarkan kemungkaran, kamu biarkan. Setelah turun bencana, kena semua. Yang berbuat mungkar kena, orang yang tidak berbuat mungkar juga kena. Nah ini, ya, nah ini persoalannya. Ini hadis Rasulullah telah menyatakan begitu. Jadi dalam hadis yang lain, walaupun yang masih diyakini, demi yang jiwaku berada di tangannya, artinya sumpah, demi Allah. Jadi Rasulullah sebelum bersabda, bersumpah dulu, karena penting yang akan diterangkan. Demi yang jiwaku berada di tangannya, latakmu ronna bil ma'ruf, walatan hauna anil mungkar. Kamu harus amar ma'ruf nahi mungkar, ya, harus. Pokoknya kekemungkaran segera dirubah. kita menerangkan makruf. Ini kan majelis-majelis ilmu. Itu maksudnya Nabi. Asal kalau tidak kamu amalkan, terutama menerobos kemungkaran, kamu biarkan ada maksiat, kamu biarkan. Ayo. Lalu sikunallahu ain ya siya hanya ba'atalikum ikoban minhu. Kalau kamu biarkan itu kemungkaran, kemaksiatan, kamu tidak cegah, ya, tidak cegah, kamu biarkan, karena kamu tidak tahu itu urusan biar sendiri, kamu biarkan. Kamu tidak cegah itu, dan kamu tidak membesarkan majelis ilmu untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan menimpakan azab kamu, azab di dunia, yaitu bencana dunia. Ya, azaban minhu, summa tada'unahu. Ketika ada bencana, kamu mohon kepada Allah keringanan, mohon diselamatkan, fala yustajabu lakum. Lalu doamu tidak diterima. Nah, ya. Kalau sudah bencana kan biasanya kita minta, ya kan? Kalau sudah mulai ada banjir, minta kepada Allah. Ada bencana, minta kepada Allah. Kalau bencana itu akibat kemungkaran yang tadinya kamu diamkan, doamu tidak diterima. Menurut hadis ini. Kecuali kalau ada kemungkaran kamu sudah berbuat, tetapi masih tetap pada kemungkaran, Allah menurunkan azab, kamu doamu tidak diterima karena kamu sudah berbuat. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kewajiban kita orang Islam harus tegas. Sebab kalau kena semuanya, itu persoalannya. Ya, nah, ini menurut hadis ini. An umil mu'minin, an umil khatam Zainab binti Jabin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu dakhala 'alaiha fazi'an. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu masuk ke rumah istrinya dalam keadaan mau gemetar, takut. Lalu ditanya aja Rasulullah, celaka orang Arab ini. Ya, Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang itu sudah belenggunya sudah akan putus. Akan ada bencana di negeri ini. Ya, akan kena semuanya. Ya, demikian kata Rasul. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, anu laku wabina sholihun. Ya Rasulullah, kalau sampai ada bencana, apa kita ini mau dihancurkan oleh Allah, padahal di antara kita banyak orang saleh. Apa lalu nanti kalau berbencana kita kena semua yang saleh juga kena ya Rasulullah? Apa begitu? Ditanya gitu oleh istrinya. Kolanaan tidak asurul kudus. Ya, iya. Kalau sudah kemungkaran, kemaksiatan itu merajalela dan didiamkan. Sudah ada tindakan dari orang Islam. Merajalela, kena semuanya. Ya, bapak-bapak, inilah hadis-hadis yang menunjukkan. Maka, lalu Allah berfirman di dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna ladzina dzalamu minkum. Jagalah dirimu dari bencana dan fitnah yang tidak hanya menimpa orang dolim saja, tapi juga menimpa orang yang tidak dolim. Karena apa salahnya? Karena yang tidak dolim tidak mencegah kemungkaran orang dolim. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, lalu sekarang setelah kita mempelajari ini semua, kita ngambil kesimpulan bahwa bencana dan semua yang ada, baik itu bencana ringan yang bencana fisik, bencana itu dua macam, bencana ringan dan bencana berat. Yang ringan itu bencana fisik, tsunami itu ringan, banjir itu ringan, gempa bumi yang di Jogja itu ringan, lumpur yang di mana? Di Sidoarjo yang Kuala Lumpur jadi Kuala Lumpur itu, ya, itu ringan semua. Loh, lalu yang berat apa? Bencana rusaknya moral, itu yang berat. Ya, jadi bencana di Indonesia ada dua, bencana berat yaitu rusaknya moral, dan bencana ringan yaitu bencana fisik. bencana ini karena adanya kedzaliman dan kemungkaran yang tidak dicegah oleh umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu di mana sumber kemungkarannya? Di mana sumber kedolimannya, kemungkarannya sampai bawa bencana kita semua? Anak-anak kita rusak moralnya. Sumber kemungkarannya itu di mana? Padahal di kampung-kampung kita sudah berusaha mencegah. Nah, ini harus kita pahami bagi orang Islam. Sumber mungkarnya ada pada pemerintahan. Dan itu sumber mungkarnya. Itu yang mendatangkan bencana besar ada pada pemerintahan. Loh, gimana? Padahal mereka presiden kita tidak meminum khamr, mereka tidak berbuat maksiat, menteri-menteri tidak ada yang berbuat maksiat seperti orang-orang kampung itu, tidak ada. Mereka haji, mereka baik. Mengapa mereka dikatakan sumber kemungkaran? Iya. Gimana letak kemungkarannya? Menolak mengatur negara ini dengan syariat Islam. Itu sumber kemungkaran dan sumber kedzaliman yang akan membawa bencana besar ke Indonesia. Ini yang harus dipahami menurut ajaran Islam. Jadi selama negara ini tidak diatur dengan Islam, selama itu tetap akan ada bencana. Dan bencana yang paling besar, rusaknya akhlak. Nah, maka kewajiban orang Islam harus mengatasi itu tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak bisa bencana hanya di atasi kecil-kecil di kampung-kampung. Ya itu boleh, karena itu memang mampu kita di situ. Tapi paham, kita harus paham sumber bencana, sumber maksiat, sumber kemungkaran itu ada pada pemerintahan yang menolak memberlakukan, menolak mengatur rakyat ini dengan syariat. Itu yang harus kita luruskan. Ya, kalau kita ingin selamat, kita mesti luruskan. Kita nasihati. Kita sudah mengirim surat 9 ulama, sudah mengirim surat kepada presiden, sudah mengirim surat kepada DPR dan MPR mengingatkan supaya kembali ke syariat. Sebab bencana demi bencana ini tidak bisa diatasi kecuali dengan satu jalan, yaitu kembali melaksanakan syariat Allah. Begitulah sejarah Nabi sejak dulu sampai hari ini. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kita pahami. Dan itu tidak bisa ditawar. Ingin selamat, kembali ke syariat. Amalkan syariat, hancurkan kemungkaran. Tidak mau begitu, kamu yang akan hancur. Tinggal pilih. Ya, oleh karena itu kita wajib aktif dalam persoalan ini untuk bagaimana supaya hidup ini diatur dengan syariat dan syariat Islam, dan kemungkaran itu mesti kita bongkar. Ya, kita kita harus kita hancurkan, harus kita halangi, jangan sampai kemungkaran kita biarkan. Oleh karena itu, tentu dimulai dari menurut kemampuan, paling tidak di kampung kita masing-masing. Ya, jadi kalau kampung kita ingin selamat, jangan sampai ada maksiat dibiarkan. Terutama kampung yang orang Islamnya mayoritas, cegah itu kemungkaran. Kalau tidak, kampung akan kena fitnah. Orang minum, orang judi, orang zina, seenaknya sendiri. Segera itu dicegah. Pak Lurah dalam hari ini harus mempelopori. Ya. Sebab kalau ada bencana, kena semua. Kalau di akhirat masing-masing, tapi di dunia, kena semua. Ini persoalannya, hubungan bencana dengan syariat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, maka keselamatan hidup itu hanya satu jalannya, yaitu mengamalkan syariat. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sebab Islam, maka Islam itu disebut din. Islam itu oleh Allah disebut din. Wa raditu lakumul Islama dinan. Aku ridho bagi kamu Islam itu sebagai din. Din itu apa? Biasanya diterjemahkan agama. Ya, itu memang ya benar, tapi tidak benar 100%. Tidak benar 100%. Karena agama itu biasanya pahamnya orang agama itu kumpulan ritual, kumpulan cara-cara nyembah, aturan untuk cara-cara nyembah, cara sholat, cara zikir, cara-cara nyembah lah. Islam bukan hanya itu. Kalau Kristen, Buddha, Konghucu memang itu isinya. Seperti di Bali itulahnya, isinya akhlak, kemudian cara-cara nyembah berhala, itu saja. Tapi Islam tidak begitu, Islam itu jin. Jin itu apa? Jin itu maknanya banyak, maka kita perlu pelajari. Di antara satu maknanya, jin itu undang-undang atau peraturan untuk mengatur kehidupan manusia, itu namanya jin. Setiap orang membuat undang-undang yang tujuannya untuk mengatur kehidupan, itu namanya jin juga. Maka jin itu ada dua macam, yaitu jin yang disusun oleh Allah dan jin yang disusun oleh manusia. Jin undang-undang yang disusun oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia itu hanya satu, yaitu Islam. Sejak mulai dulu sampai zaman Nabi Muhammad hanya mengalami penyempurnaan sedikit-sedikit. Pada zaman Nabi Muhammad, undang-undangnya Allah itu sudah sempurna, sudah tidak memerlukan lagi perbaikan. Itulah yang dimaksud oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan dinmu. Undang-undang yang untuk mengatur hidupmu sudah sempurna, sudah tidak perlu lagi mengalami perubahan. Maka setelah Nabi Muhammad tidak perlu ada Nabi lagi. Karena apa? Di luar sudah tidak perlu perubahan lagi, sudah cukup. Yang dibawa Nabi Muhammad itu bisa bertahan sampai hari kiamat dan bisa mengatur seluruh umat manusia bangsa apa saja. Itu dinullah itu begitu ya. Nah, kalau dinunas, undang-undang buatan manusia itu tidak begitu. Kalau undang-undang buatan manusia itu banyak kekurangan. Ya. Jumlahnya banyak. Indonesia punya din sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu. Malaysia punya din sendiri. Jadi masing-masing bangsa punya din sendiri. Ya, mengikuti bangsanya itu sendiri, itu din buatan manusia. Dan isinya tidak benar semua. Ada benarnya tapi banyak salahnya. Itu undang-undang buatan manusia. Maka perlu amandemen, perlu apa perlu? Dan penyempur. Nah, kalau dinullah benar mutlak, ya, benarnya itu mutlak, tidak ada salahnya. Seperti Allah berfirman, la yaqihil batil min bayni yadi wa la min khalfi. Dinullah itu, Islam itu tidak dimasuki kebatilan baik dari muka maupun dari belakang. Jadi isinya merupakan undang-undang yang nilainya benar mutlak. Sebaliknya, undang-undang buatan manusia isinya campur antara benar dan batil. Kalau hak dicampur batil, nilainya apa? Sama dengan batil. Jadi semua undang-undang manusia itu batil, tidak ada yang hak. Di seluruh dunia, undang-undang jin dalam bahasa Arabnya yang untuk mengatur kehidupan yang dibuat manusia, semua batil. Yang hak itu hanya jin yang dibuat oleh Allah. Maka kalau undang-undang manusia ini ingin benar, mesti ditaring, ditetapkan dengan Islam. Mana yang cocok dipertahankan, tidak cocok dibuat. Itu namanya benar. Karena itu dinullah ukuran kebenaran. Kalau dinunas, batil semua. Maka, kalau dinullah, yaitu Islam, dipraktekkan, mesti membawa keselamatan. Menjamin keselamatan. Karena intinya benar semua. Tidak ada kelirunya. Untuk seluruh bangsa.